Ya, kemarin kita telah membahas tentang isim-isim mausul yang musyarak, di antaranya zu, ya. Zu pada bahasanya toyi itu melazimi satu keadaan mabni di atas sukun. Dan terkadang juga dia mu'rab seperti zu yang bermakna sahib. Ya, zu, za, zi, ya. Atau punya musanna, ya, seperti isim musanna yang dijamakkan, ya, seperti Arabnya jamak. Dan seterusnya. Kemudian juga kita telah melewati za, ya, za sebagai isim mausul dengan syarat didahului oleh ma al-istifhamiyah atau man al-istifhamiyah. Ini sudah dibaca belum? Kita baca matanya dari wa amma za. وأما ذا فشرط كونها موصولا أن يتقدم عليها ما الاستفهامية نحو يسألونك ماذا ينفقون. Adapun ذا maka syarat ذا sebagai isim mausul adalah agar ذا didahului oleh ما الاستفهامية. Contohnya يسألونك ماذا ينفقون atau didahului oleh من الاستفهامية نحو من ذا جاءك. Siapa yang datang kepadamu. Wa anna takuna za mulghatan dan agar za tidak dilgha. Apa itu makna ilgha? Bi an yuqaddar tarkibuha ma'a ma, yaitu za ditakdirkan murakkab bersama ma menjadi satu kata. Maza. Itu namanya dilgha. Maza dilebur menjadi satu kata. Nahu mada sona'ta. Contohnya mada sona'ta. Apa yang kau perbuat. Iza qadarta mada isman wahidan murakaba. Apabila kau menakdirkan mada sebagai satu isim yang murakab. Maka ketika itu dia mulgha. Ya, bukan maknya saja yang menjadi isim istifham. Tapi penggabungan dari ma dengan za itu sebagai isim istifham. Wa taftaqiru al-mausulatu kulluha ila silatin muta'akhiratin anha wa'aid. Dan semua isim-isim mausul itu butuh kepada silah. Yang silah itu diakhirkan dari mausulat. Dan juga butuh kepada a'id. Juga butuh kepada a'id. Wasilatu jumlatun aw syibhuha. Maka silah bentuknya bisa jumlah, ismiyah atau fi'liyah. Aw syibhuha ataupun syibhul jumlah. Fal jumlah, maka silah yang berbentuk jumlah adalah ma tarakkaba min fi'lin wa fa'il. Apa yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Nahu ja'a alladhi qawma abuh. Datang orang yang berdiri bapaknya. Wa qawluhu ta'ala, dan contoh yang lain dari firman Allah Ta'ala. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang telah membenarkan janjinya, menepati janjinya. Aw min mubtada'in wa khabarin. Ataupun jumlah yang tersusun dari mubtada dan khabar. Contohnya, ja'a alladhi abuhu qa'im. Datang orang yang bapaknya berdiri. Wa qawluhu ta'ala alladhi hum fihi mukhtalifun. Dan dari firman Allah Ta'ala, contohnya adalah alladhi hum fihi mukhtalifun. Wa syibhul jumlah salah satu asya. Dan syibhul jumlah ada tiga macam. Ahaduha, yang pertama al-zorf, zorf. Nahu ja'anilladhi indak. Contohnya ja'anilladhi indak. Datang orang yang ada di sisimu. Wa qawlu ta'ala ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Apa saja yang ada pada kalian akan hilang. Dan apa saja yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala akan kekal. Wasani, kemudian yang ketiga dari bentuk syibul jumlah atau macam dari syibul jumlah adalah al-jaru wal-majrur. Al-jaru wal-majrur. Contohnya, ja'alladhi fiddar. Datang orang yang ada di rumah itu. Wa qawlu ta'ala wa'al-qutma fiha. Kemudian dari firman Allah Ta'ala wa'al-qutma fiha. Dan bumi mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Wa yata'allaku zarfu wal-jaru wal-majrur. Idza waqa'a silatan bi fi'lin mahdhufin wujuban taqdiruhu istaqarra. Dan dzaraf juga al-jar wal majrur apabila jatuh sebagai silah, itu ya ta'allaq berkaitan dengan fi'il yang dibuang secara wajib, takdirnya istaqarra. Ya, cukup sampai di sini. Itu yang perlu antum hafal. Kemarin ada pertanyaan ya, saya cari ada jawabannya, yaitu pertanyaan tentang bahwasanya sifat yaitu isim fa'il apabila dia bergandengan dengan al, maka dia beramal tanpa syarat. Ya, tanpa syarat. Adapun sifat isim fa'il yang dia tidak bergandengan dengan al, itu juga bisa beramal tapi dengan syarat. Syaratnya yang pertama, i'timad, dia bersandar kepada kalimat yang lain, seperti sebagai khobar. Ini kan khobar bersandar kepada mubtada atau sebagai sifat. Contohnya, hadza dharibun zaidan. Di sini dharibun isim fa'il, tidak beralif lam. Dia beramal. Kenapa? Karena memenuhi syarat. Yang pertama, dia bersandar kepada mubtada sebagai khobar, hadza dharibun zaidan. Kemudian syarat yang kedua, agar keterkaitannya adalah dengan waktu yang sekarang atau yang akan datang. Hadza dharibun zaidan al-an atau ghadan. Nah, itu syaratnya. Ada dua syarat. Adapun kalau keterkaitannya dengan waktu yang telah lewat, maka tidak beramal. Jadi dibawahkan hadza dharibu zaidin amsa, misalkan. Hadza dharibu zaidin amsa. Ini tidak diamalkan. Kenapa? Karena keterkaitannya dengan waktu yang telah lewat. Ah, itu isim fa'il dia beramal tapi dengan syarat ketika tidak ada alif lamnya. Yaitu yang pertama, agar dia bersandar kepada yang lain, seperti bersandar kepada mubtada, dia sebagai khobarnya. Yang kedua, agar keterkaitannya dengan waktu sekarang ataupun yang akan datang. Ya, adapun isim fa'il yang beralif lam itu bebas. Ya. Keterkaitan waktunya bisa dengan yang telah lalu ataupun sekarang ataupun yang akan datang. Bisa juga tidak bersandar kepada yang lain. Ad-dharibu Zaidan Muhammadun misalkan. Yang memukul Zaid adalah Muhammad. Langsung dia di awal. Ad-dharibu Zaidan Muhammadun. Nah, itu. Sedikitan di sana pembahasannya luas. Ringkasannya seperti itu. Jadi kalau ada sifat isim fa'il yang dia beralif lam, maka dia beramal. Merafakan fa'ilnya, menasukkan maf'ulnya. Adapun kalau isim fa'ilnya itu kosong dari alif lam, maka dia bisa beramal tapi dengan syarat. Yang pertama, dia bersandar. Seperti bersandar kepada mubtada ataupun bersandar kepada mausuf, seperti ja'a rajulun dharibun zaidan. Ja'a rajulun dharibun zaidan. Di sini dharibun bersandar kepada apa? Mausuf kan? Ja'a rajulun dharibun zaidan sebagai sifatnya dia. Baik, silakan dibaca, dibaca. Sudah di jadwal room di urutannya sudah siapa sekarang, sudah tahu belum, sudah tahu gila ya, silakan dibaca. Qala syarih rahimahullahu taala au min من استفهامية الأصح عندهم نحو من جاءك أي من الذي جاءك وإعرابه من اسم استفهام في محل رفع مبتدأ ذا اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع خبر جاءك فعل ومفعول وفاعله مستتر فيه جوازا تقدير وفاعله مستتر فيه جوازا تقديره هو وجملة الفعل والفاعل والمفعول صلة الموصول والعائد الضمير مستتر فإن لم يتقدمها استفهام بما أو من لم تكن موصولة بل هي حينئذ اسم إشارة وأن لا تكون ذا ملغاة ثم فسر الغاء بقوله بأن يقدر تركيبها أي تركيب ذا مع ما الاستفهامية فيصير شيء صنعت فيصير المجموع اسم استفهام نحو ماذا صنعت بفتح التاء إذا قدرت مادة اسما واحدا مركبا بمعنى أي شيء صنعت أي شيء صنعت فيكون مادة حينئذ اسم استفهام في محل نصب مفعول لصنعت مقدما عليه وتقدير أي وتقدير أي شيء صنعت فإن لم تقدر إلغاء ذا بأن قدرت ما اسم استفهام مبتدأ وذا خبره فذا حينئذ موصولة لأنها لم تلغو لأنها لم تلغى ويظهر كون قصد المتكلم الإلغاء أو عدمه بالبدل من استفهام من اسم استفهام بجواب السائل فعل الإلغاء وهو كون ماذا كلمة واحدة في محل نصب تأتي بالبدل منصوبا فتقول ماذا صنعت خيرا أم شرا فذا ملغاة لأنك أبدلت من اسم استفهام بنصب فيعلم أنه مفعول مقدم لصنعت وعلى عدم الإلغاء وهو كون ما اسم استفهام مبتدأ وذا اسم موصول خبره تأتي بالبدل مرفوعا فتقول ماذا صنعت خير أم شر خير أم شر بالرفع فذا غير ملغاة لأنك أبدلت من اسم استفهام بالرفع فيعلم أنه مرفوع بالابتداء وذا خبره وقس على ذلك جواب السائل وقد جاء بالوجهين قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو العفو خبرا بنسب العفو على الإلغاء أي قل ينفقون العفو أي الفاضل عن الحاجة وبرفعه على عدم الإلغاء فيكون العفو خبرا حذف مبتدأه فيكون العفو خبرا حذف مبتدأه أي المنفق العفو أو هو العفو وسكت المصنف عن الإلغاء مع من فيحتمل إلحاقه بماذا وهو ظاهر عبارة الألفية ومشى عليه جمع ويحتمل خلافه وتفتقر أي تحتاج الموصولات أي الإسمية لأن الكلام فيها كلها نصها ومشتركها إلى صلة معهودة غالبا. Masih kita membahas tentang isim mausul za. Telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya za itu menjadi isim mausul dengan syarat agar didahului yang pertama oleh ma'al istifhamiyah. Seperti ma yas'alunaka madza yunfiqun, yakni mal ladzi yunfiquna. Kemudian juga ma ataupun za sebagai isim mausul manakala dia didahului oleh man al-istifhamiyah. Au man al-istifhamiyah atau za didahului oleh man al-istifhamiyah. Alal ashah indahum, menurut pendapat yang lebih sahih. Nahu, contohnya man dha ja'aka. Maknanya manil ladzi ja'aka, siapa yang datang kepadamu. Wa i'rabuhu man ismu istifhamin fi mahalli raf'in mubtada'un. I'rabnya man adalah isim istifham pada mahalnya rafa' sebagai mubtada. Dha ismun mausulun bi ma'na alladhi, sedangkan dha adalah isim mausul dengan makna alladhi. Fi mahalli raf'in khabarun, dha pada mahalnya rafa' sebagai khabar. Ja'aka fi'lun wa maf'ulun wa fa'iluhu mustatirun fihi jawazan taqdiruhu hu. Sedangkan ja'aka adalah fi'il dengan maf'ulnya. Sedangkan fa'ilnya mustatir padanya jawazan taqdirnya huwa. Wa jumlatul fi'li wal fa'ili wal maf'uli silatul mausul. Sedangkan jumlah fi'il bersama fa'il dan maf'ulnya adalah jumlah silatul mausul. Wal a'idu ad-dhamirul mustatiru, sedangkan a'idnya yang mengikat antara jumlah silah dengan mausulnya adalah dhamir mustatir. Adalah dhamir mustatir. Fa illam yataqaddamha istifhamun bima aw man lam takun mausulah, bal hiya hina idzin ismu isyaratin, apabila za tidak didahului oleh istifham dengan ma ataupun man, maka za tidak lagi sebagai isim mausul. Bahkan ketika itu, ketika kosong dari ma dan man istifhamiyah, dia hanya sebagai isim isyarah. Dia sebagai isim isyarah. Wa an la takuna za mulghatan. Kemudian syarat berikutnya adalah agar za ketika bersama man istifhamiyah ya, tidak diilgha. Ya. Tsumma fassara al-ilgha'a biqaulihi, kemudian al-musannif Ar-Ru'aini menafsirkan, menjelaskan makna ilgha dengan ucapannya, jangan ngantuk ya, nanti kelewatan. Biqaulihi bi an yuqaddar tarkibuha. Beliau menafsirkan makna ilgha dengan ucapannya bi an yuqaddar tarkibuha, dengan ditakdirkan tarkibnya za bersama ma al-istifhamiyah. Iya. Bi an yuqaddar tarkibuha ay tarkibu za ma'a ma, yaitu dengan dia ditakdirkan murakkab bersama ma al-istifhamiyah. Fayasiru al-majmu' isma istifham, maka ketika itu, ketika za ditarkib dengan ma, maka dia menjadi isim istifham. Iya. Saya ulangi. Iya. Bi an yuqaddar tarkibuha ay tarkibu za ma'a ma al-istifhamiyah fayasiru al-majmu' isma istifham, yaitu dengan ditakdirkan murakabnya za dengan ma istifhamiyah, sehingga semuanya setelah dilebur menjadi satu isim istifham. Nahu contohnya madza sana'ta, madza sana'ta bi fathat ta, dengan menfathah ta-nya. Idza qaddarta madza isman wahidan murakkaba, apabila engkau menakdirkan madza sebagai satu isim yang murakkab, tidak berdiri masing-masing, ma sendiri, za sendiri, bukan, tapi madza sebagai satu isim yang murakkab. Bi ma'na ayyi syai'in, madza bermakna ayyi syai'in sana'ta. Ya. Sesuatu apa yang sedang kau ataupun yang telah kau perbuat. Ayyi syai'in sana'ta. Ya. Fa yakunu madza hina idzin isma istifhamin, maka madza ketika itu, ketika kapan? Hah? Ketika ditarkib dengan ma menjadi isim istifham. Ya, kumpulan ma dengan za menjadi satu isim istifham. Fi mahalli nasbin maf'ul, pada mahalnya nasab sebagai maf'ul. Li sana'ta, bagi sana'ta, muqaddaman 'alaih, sebagai maf'ul bagi sana'ta yang didahulukan. Wa taqdir, takdirnya ayya syai'in sana'ta. Ya. Ayya mansub sebagai maf'ul. Ayya syai'in sana'ta itu takdir dari apa? Madza sana'ta, ketika kita menakdirkan bahwasanya madza adalah murakkab dari ma istifhamiyah dengan za. Ya. Fa illam tuqaddir ilgha'a bi an qaddarta ma isma istifhamin mubtada'un wa za khabaruhu fa za hina idzin mausulatun li annaha lam tulgha. Ya. Apabila engkau tidak menakdirkan ilgha pada za dengan engkau takdirkan ma sebagai isim istifham sendiri sebagai mubtadanya, kemudian za sebagai khabarnya, maka za ketika itu sebagai isim mausul. Kenapa? Li annaha lam tulgha, karena ketika itu la apa za tidak diilgha. Ya, tidak diilgha. Wa yadhhar kaunu qasdil mutakallim al-ilgha'u aw 'adamuhu bil badal. Kemudian bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya madza, ya, di situ za-nya itu mulgha atau tidak dilgha? Dari mana kita mengetahuinya padahal bentuknya apa? Sama. Ya. Satu contoh seperti tadi, madza sana'ta, bisa kita menganggap di situ za-nya mulgha, bisa juga apa? Ghairu mulgha, tidak dilgha. Terus bagaimana kita bisa membedakannya? antara za yang diilgha dengan yang tidak diilgha. Wa yadhhar kaunu qasdil mutakallim al-ilgha aw adamuhu bil badal. Akan tampak, akan jelas diketahui bahwasanya tujuannya si pembicara itu adalah mengilgha za atau tidak mengilghanya adalah dengan melihat badalnya. Dengan melihat kepada badalnya, badal dari za itu. Kalau badalnya itu mansub berarti za-nya apa? Mulgho atau ghair mulgho? Mulgho. Ya, kalau marfu berarti apa? Kalau badalnya marfu berarti za-nya apa? Ghairu mulgho, tidak dilgho. Karena tadi kalau mansub dia sebagai maf'ul. Iya kan? Kalau marfu ya sebagai apa? Khabar dari ma. Saya ulangi, akan tampak tujuan pembicara itu mengilgho za atau tidak dengan melihat badalnya. Badal min ismil istifham. Ya. Badal dari isim istifham. Wabi jawabi sa'il. Dan dengan melihat jawabannya as-sa'il. Si penanya. Fa'alal ilgha'i wa huwa kaunu madha kalimatan wahidah fi mahali nasbin. Ya. Maka kalau kita anggap za di sini mulgha, wa huwa kaunu madza kalimah wahidah, yaitu kita menjadikan madza sebagai satu kalimat, maka dia madza fi mahali nasbin. Ya, pada mahalnya apa? Nasab. Ta'til badal mansuban, maka badalnya datang dalam keadaan apa? Mansub. Jadi kalau kita anggap ilgha atau mengilgha za, maka berarti madza adalah apa? Satu kata. Satu kalimat. Maka dia ketika itu mahalnya adalah nasab. Maka badalnya pun mansub. Fataqulu madza sana'ta khairan am syarra? Maka aku katakan, ya. Madza sana'ta khairan am syarra? Apa yang telah engkau perbuat? Kebaikan atau kejelekan? Di sini khairan adalah badal dari apa? Madza, mansub dia. Maka berarti dengan ini kita mengetahui bahwasanya za di sini apa? Mulghah, dilgha. Ya. Melihat kepada apa? Badalnya. Fadha mulghatu li'annaka abdalta min ismil istifham bin nasbi. Maka za di sini. Ngantuk ya, sabtu. Wudu dulu. Yang ngantuk, wudu dulu biar hilang ngantuknya. Fadha mulghatun. Maka za di sini. Madha sana'ta khairan am syarra. Di sini mulgha. Kenapa li'annaka abdalta min ismil istifham bin nasbi? Karena kau membadali isim istifham dengan nasab. Ya kan? Engkau memadali isim istifham madza dengan nasab khaira. Fayu'lam annahu maf'ul. Maka diketahuilah bahwasanya isim istifham di sini sebagai maf'ulnya yang didahulukan untuk sana'ta. Bahwasanya dia adalah maf'ul muqaddam bagi sana'ta. Wala 'adamil ilgha wa huwa kaunu ma ism istifham mubtada wa dha ism mausul khabaruh. Dan kalau kita meniatkan ilgha, ya, yaitu ma sebagai isim istifham sendiri, maka dia ma ketika itu sebagai mubtada, sedangkan za-nya sebagai apa? Isim mausul khabarnya. Maka ta'til badal marfu'an, maka datang badalnya dalam keadaan apa? Marfu', karena dia sebagai badal dari yang marfu'. Badal dari apa? Ma atau za-nya? Ya, za, ya. Fataqulu madza sana'ta khairun am syarrun? Apa yang engkau perbuat? Kebaikan atau kejelekan? Meskipun dari maknanya enggak jauh ya. Birafa', dengan merafa'kan khair sebagai badal dari za yang dia marfu' sebagai khabarnya. Fa za ghairu mulghatin, maka di sini za tidak diilgha. Li'annaka abdalta min ismil istifham. Oh, ismil istifham berarti apa? Maknya ya. Dari mak, ya. Pada dari mak. Karena engkau membadali dari isim istifham, yaitu mak, dengan rofa. Dengan apa? Rofa. Ya. Fayu'lam annahu marfu. Maka diketahuilah bahwasanya dia marfu. Ya. Bil ibtida, dengan ibtida. Wadha khabaruh. Sedangkan za sebagai khabarnya. Waqis ala jawabi sa'il. Silakan dikiaskan sesuai dengan jawabannya si penanya. Kalau disebutkan dalam jawaban sebenarnya itu mansub, maka berarti di situ za diilgha. Za diilgha. Dan kumpulan ma dengan za adalah satu kata. Isim istifham. Iya. Adapun kalau dilihat pada jawabannya, rafa, maka berarti di situ ma adalah isim istifham secara sendiri sebagai mubtadanya, za sebagai khabarnya. Kemudian badal yang marfu sebagai apa? Ah, ada punya marfu. Iya, sebagai apa badal dari isim istifham? Ma. Bisa difahami nih? Hah? Jadi man amaza sana'ata itu kita bisa meniatkan dua sisi. Yang pertama ilgha ataupun yang kedua ghairu mulgha. Wa qad jaa bil wajhaini, dan telah datang dengan dua sisi, ilgha dan ghairu ataupun adamu ilgha. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka madza yunfiqun, mereka manusia bertanya kepadamu, ya madza yunfiqun, apa yang harus mereka infakkan? Qulil afwa. Jawabannya qulil afw. Qulil afwa binasbi al-afwi, dengan menasabkan kata al-afw. Qulil afwa. Sebagai apa berarti di sini? Ataupun bagaimana kondisi za di sini ketika dinasabkan? Mulgha dilgha. Kumpulan ma dengan za itu adalah satu kata sebagai isim istifham. Dan dia maf'ul muqaddam dari yunfiqun. Ya. Qulil afwa binasbi al-afwi, dengan menasabkan al-afw alal ilgha, dengan mengilgha za. Ay qul yunfiquna al-afwa, yani maknanya adalah katakanlah yunfiquna al-afwa, menginfakkan sesuatu yang al-afwa, yaitu al-fadil, yang lebih dari kebutuhan. Itu yang diinfakkan, tidak semua yang kamu miliki. Al-fadil, al-fadil anil hajah, yang melebihi kebutuhan. Wa bi raf'ihi ala adamil ilgha, dan juga datang qira'ah dengan merafakkan al-afw. Qulil afu, ini ala adamil ilgha, ketika tidak mengilgha za. Ya. Fayakunul afu khabaran, maka jadilah afu ketika itu sebagai khabar. Hudhifa mubtada'uh, yang dibuang mubtada'nya. Ay al-munfaq al-afu, yakni yang diinfakkan adalah al-afu, yang lebih dari kebutuhan. Atau huwa al-afu, ataupun dia yang diinfakkan adalah yang lebih dari kebutuhan. Nah itu. Wasakata al-musannif anil ilgha ma'a man, fayahtamil ilhaquhu bimadha. Ya. Dan al-musannif ar-ru'aini diam tentang pembahasan ilgha bersama man. Tentang mengilgha za bersama man. Man za. Bagaimana? Iya. Boleh tidak? Fayahtamil ilhaquhu bimadha, memungkinkan ucapan beliau untuk mengilhakkan, ya, manza dengan maza, menggabungkan apa manza dengan maza itu bisa diilgha. Za ketika bergandengan dengan apa? Man. Sebagaimana ketika za bergandengan dengan apa? Ma. Wa huwa zahiru ibarati al-alfiyah, dan ini yang tampak dari ungkapannya al-alfiyah Ibnu Malik. Wa masya alaihi jam'un, dan berjalan di atasnya sekelompok ulama ahli nahwu. Wa yahtamil ataupun wa yahtamil khilafah, dan memungkinkan juga sebaliknya. Jadi diamnya al-musannif, ya, dari ilgha nya za, dari mengilgha za ketika bergandengan dengan man, itu memungkinkan diilhakannya, ya, man za dengan ma za, juga memungkinkan tidak seperti itu, tidak diilhakkan, berbeda halnya, tidak bisa diilgha. Ya. Yahtamil khilafuh. Sudah dipahami nih? Ya. Silakan dibaca yang lain. Wa taftakhir dari situ. Ganti. Siapa pulang? Pulang, ganti. Siapa? Sudah siap belum baca? Setelahnya siapa? Sudah siap belum? Belum ya, sudah saya baca kalau belum siap. Iya. Wa taftaqiru ay tahtajul mausulatu ay al-ismiyatu li anna al-kalama fiha kulluha nasuha wa mushtarakuha ila silah ma'hudatin ghaliban lil mukhatabi fi i'tiqadil mutakallim ay bi an yakuna madmunuha hukman ma'luman 'inda al-mukhatabi wuqu'uhu qabla al-khitabi fi i'tiqadil mutakallimi لأنك إنما تأتي بالصلة لتعرف المخاطب الموصول المبهم بما كان يعرفه في اعتقادك قبل ذكر الموصول من اتصافه بمضمون الصلة إلا في مقام التهويل والتفخيم فيحسن إبهامها. Dan taftaqir butuh isim-isim mausul itu seluruhnya, baik yang nasnya ataupun yang musyaraknya, semuanya butuh kepada silah. Jadi semua isim-isim mausul, baik yang nasnya ataupun yang musyaraknya, butuh kepada silah. Yang ma'hudatin ghaliban lil mukhatab, ma'hudah ma'lumah, silah yang telah diketahui pada umumnya oleh orang yang diajak bicara. Fi i'tiqadil mutakallim, pada keyakinannya si pembicara. Ketika kita mengatakan kepada teman kita, ya, ja'a alladhi mata abuh, datang orang yang telah meninggal bapaknya. Ya. Mana di sini silahnya? Mata abuh. Mata abuh. Kematian bapaknya ini sudah diketahui oleh orang yang diajak bicara, pada keyakinannya si pembicara. Sehingga dia memahami apa pembicaraan, siapa yang datang, yang dimaksud. Jalladhi matabuh. Pada keyakinan si pembicara, bahwasanya orang yang diajak bicara tahu bahwasanya hukum di sini al-maut itu tetap pada orang tadi yang datang. Paham? Nah itu maknanya. Butuh kepada silah yang silah ini diketahui pada umumnya oleh orang yang diajak bicara, pada keyakinannya si pembicara. Bi an yakuna madmunuha hukman ma'luman 'indal mukhatabi wuqu'uhu qabla al-khitab fi i'tiqadi al-mutakallim, yaitu dengan bahwasanya kandungan dari jumlah silah tadi, ya, bi an yakuna madmunuha hukman ma'luman, yaitu dengan bahwasanya jumlah silah tadi kandungannya adalah hukum yang sudah diketahui oleh si pembicara. Sudah diketahui terjadinya. Seperti tadi. Ja'ani alladhi mata abuh. Datang kepadaku orang yang telah meninggal bapaknya. Di sini hukumnya apa? Al-maut. Hukumnya, ya kan? Kematian. Hukum ini telah diketahui oleh siapa? Orang yang diajak bicara oleh kita. Sebelum kita ucapkan. Betul enggak? Sudah tahu dia. Misalkan Muhammad, ja Muhammad allazi mata abu. Sebelum kita ucapkan ya kepada orang tadi, dia sudah tahu bahwasanya Muhammad telah mati bapaknya. Telah terjadi ini. Hukumnya itu apa? Al-maut. Bisa dipahami ini? Saya ulangi. Yaitu bahwasanya kandungan jumlah silah tadi adalah hukum yang sudah maklum, hukum yang sudah diketahui oleh si orang yang diajak bicara, terjadinya, sudah diketahui terjadinya. Qoblal khitab, sebelum diucapkan pembicaraan tadi. Fi i'tiqadil mutakallim, pada keyakinannya orang yang berbicara. Keyakinannya dia tahu gitu. Kalau enggak tahu ya enggak percuma, enggak ada faedahnya. Iya kan? Ja'allazi daraba Zaidan. Dia enggak tahu siapa. Kurang faedah. Iya kan? Tapi kalau dia tahu ada faedahnya. Iya kan? Ma'rifah. Iya. Siapa itu? Kemudian لأنك إنما تأتي بالصلة لتعرف المخاطب الموصول المبهم بما كان يعرفه في اعتقادك. Karena tidak lain kau mendatangkan silah, jumlah silah adalah untuk mengenalkan kepada orang yang diajak bicara, mengenalkan kepadanya isim mausul yang mubham. Masih mubham kan? Ja'alladhi masih mubham. Engkau ingin mengenalkan kepada si mukhatab, iya, yang dimaksud dengan apa? Mausul tadi. Dengan kau mendatangkan silah. Iya, padanya. Saya ulangi, innama ta'ti bisilah, tidak lain kau mendatangkan jumlah silah ini agar engkau mengenalkan kepada mukhatab isi mausul yang masih mubham. Dengan apa? Bima kana ya'rifuhu fi i'tiqadik. Dengan jumlah silah yang si mukhatab ini mengenalinya pada keyakinanmu sebelum engkau menyebutkan isi mausulnya. Min itisafi bimadmuni silah. Dari tersifatinya mausul tersebut dengan kandungan silahnya. Ya. Jadi intinya bahwasanya jumlah silah itu kenapa harus hukman ma'luman, hukum yang sudah diketahui oleh orang yang diajak bicara karena tujuannya adalah engkau ingin mengenalkan mausul yang masih mubham tadi, yang masih belum jelas tadi oleh mukhatab tadi dengan apa? Jumlah silah tadi, sehingga menjadi jelas. Ya. Kalau ja'al ladzi, datang orang yang, apa ini? Si orang yang diajak bicara masih belum bisa mengambil faedah. Maka engkau ingin ya menjelaskan, memakrifahkan silah tadi yang belum jelas dengan engkau datang silah yang di dalamnya ada kandungan apa? Hukum yang sudah dikenali, yang sudah diketahui oleh orang yang diajak bicara. Seperti tadi, ja'ani alladzi mata abuh. Datang kepadaku orang yang telah meninggal bapaknya. Kalau dikatakan ja'ani alladzi, belum jelas. Ya, tidak bisa difahami oleh orang yang diajak bicara. Maka engkau datangkan jumlah silah yang kandungannya ini, kandungan hukumnya sudah diketahui oleh orang yang diajak bicara olehmu. Yaitu kematian bapaknya. Ja'ani alladzi mata abuhu. Mafhum? Jadi paham enggak? Ya. Gimana suruh ah? Arti? Masofin? Gimana? Contoh yang lain ya? Gampang. Apa contoh? Silakan yang masuk ganti. Borob tu alladzi, saya memukul orang yang apa? Dorobtu alladzi dorobak, saya memukul orang yang memukul kamu, ya kan? Ya, di sini mana isi mausulnya alladzi? Jumlah silahnya apa? Dorobak. Sudah tahu belum ini orang yang kamu ajak bicara? Iya. Terkait dengan hukum yang dikandungi oleh jumlah tadi. Tahu kan? Iya. Iya. Saya ulangi dari awal lagi ya, semoga bisa difahami. Iya. Semua isim-isim mausul, baik yang nasnya dan mustaroknya butuh kepada silah yang silah ini telah diketahui pada umumnya oleh orang yang diajak bicara pada keyakinan si pembicara. Yaitu dengan kandungan jumlah silah tadi adalah berupa hukum yang maklum di sisi mukhatab, orang yang diajak bicara. Maklum terjadinya sebelum diucapkan pada keyakinan si pembicara. Karena engkau tidak lain mendatangkan silah adalah agar engkau memakrifahkan gitu. Memakrifahkan kepada si mukhatab jumlah mausul yang masih mubham. Dengan apa? Engkau memakrifahkan dengan silah yang dikenali, yang diketahui oleh mukhatab pada keyakinanmu sebelum engkau menyebutkan isi mausul. Miniti sofi bimabmuni silah. Dengan bahwasanya mausul tadi tersifati dengan jumlah silah. Ya. Illa fi maqami tahwil wa tafkhim, kecuali pada kondisi tahwil untuk membuat ngeri. Membuat ngeri. Wa tafkhim, dan untuk membesarkan. Maka ketika itu yahsun ibhamuha, baik untuk mengibhamkan jumlah silahnya. Iya. Tidak diketahui oleh si pembicara jumlah silah ini. Tujuannya apa? Untuk tahwil, membuat ngeri, atau tafkhim, membuat besar. Ada tujuannya. Kalau enggak ada tujuan ini enggak boleh jumlah silah, kecuali harus ma'rifah. Harus dikenali, harus diketahui oleh si mukhatab pada keyakinannya si pembicara. Ya. Fal awal, maka yang pertama yaitu dibahamkannya apa? Jumlah silah karena tahwil untuk membuat ngeri adalah fa ghasyahum minal yammi ma ghasyahum. Kisah tentang ditenggelamkannya Fir'aun bersama apa? Tentaranya. Di Lautan Merah. Faghasyahum minal yammi ma ghasyahum. Maka mereka ditutup dalam lautan oleh sesuatu yang menutupi. Tujuannya apa? Membuat ngeri. Oleh sesuatu yang menutupi mereka. Dari apa? Ombak yang begitu tinggi seperti gunung. Iya. Faghasyahum minal yammi ma ghasyahum. Maka mereka pun ditutup, ditelan dalam lautan oleh apa yang menutupi mereka. Ya, untuk bikin apa? Ngeri. Wasani yang kedua, yang tujuannya untuk memperbesar satu masalah ataupun urusan. Fauha ila abdihi ma'auha. Maka dia pun mewahyukan kepada hambanya apa yang diwahyukannya. Ini untuk menunjukkan bahwasannya sesuatu yang diwahyukan adalah sesuatu yang besar. Iya, Al-Qur'an. Di sini bagaimana jumlah silahnya mana? auha. Iya. Ma di sini jumlah apa? Ma isim mausul di sini. Iya. Jumlah silanya mana? Pada yang pertama ghasyahum. Yang kedua auha. Di sini jumlah silanya mubham. Iya. Tidak dikenali, tidak diketahui oleh orang yang diajak bicara. Tujuannya apa? Membuat ngeri. Iya. Ataupun tujuannya untuk mengagumkan. Mengagungkan, ya. Wa amma ghairu dzalika fala yajuzu ibhamuha. Adapun pada selain ini, pada tujuan selain tahwil dan tafkhim, tidak boleh mengibhamkan jumlah silah. Ya. Walidza la yajuzu an takuna silah jumlah insya'iyah. Oleh karenanya tidak boleh silah itu berupa jumlah insya'iyah. Apa itu jumlah insya'iyah? Jumlah itu ada dua dalam bahasa Arab. Yang pertama khabariyah. Kalau jumlah khabariyah adalah jumlah yang bisa dikatakan padanya sadaqta ataupun apa? Kadzabta. Seperti qama zaidun, bisa dikatakan kan sadaqta. Zaid berdiri, bisa dikatakan kau benar. Ataupun kalau dusta, kadzabta. Itu jumlah apa? Khabariyah. Kalau jumlah insya'iyah tidak bisa. Seperti jumlah apa? Istifhamiyah. Aina zaidun, bisa enggak dikatakan sadaqta? Di mana Zaid? Benar kamu? Ya enggak bisa. Iya kan? Ataupun kadzabta, bisa enggak? Enggak bisa. Atau jumlah apa? Amr fil amr. Idrib Zaidan, bisa enggak dikatakan sadaqta atau kadzabta? Enggak bisa. Dan yang lainnya masih banyak jumlah apa? Jumlah insya'iyah. Jadi tidak boleh kita mendatangkan silah dalam bentuk jumlah insya'iyah. Kenapa? Li'annal insya' la yu'raf madmunuhu. Karena jumlah insya itu tidak bisa dikenali kandungannya. Illa bi'iradi sighati. Kecuali dengan mendatangkan sighahnya. Bentuknya, kalimatnya. Ya. Kita lihat. Kalau jumlah khabariyah. Pada contoh tadi. Ja'ani alladhi matabu. Sebelum didatangkan sighahnya. Madmunnya sudah ada belum? Madmunnya. Kematian. Sudah ada. Sebelum kita datangkan apa? Jumlah silahnya, madmunnya, kandungannya sudah ada. Sebelum kita katakan ja'ani alladzi matabu, kematian sudah terjadi. Kandungannya sudah ada, ya kan? Sudah ada. Ya. Tapi kalau idribhu, sebelum kita perintahkan, sebelum kita datangkan, siho ini ada enggak? Terjadi enggak pemukulan? Tidak. Ya. Li'annal insya la yu'raf madmunuh. Karena jumlah insya'iyah, kandungannya tidak diketahui. Illa bi'iradi sighati, kecuali dengan mendatangkan bentuknya. Apakah fil amr ataupun istifhamiyah, jumlah istifham. Fala kharija lahu, maka tidak ada di sana kejadian yang terhasilkan di luar. Berbeda halnya dengan jumlah khabariyah, dihasilkan apa? Kejadiannya ada di luar. Seperti tadi, ja'ani ladzi matabu. Ada enggak kejadiannya, kematiannya di luar? Ada, sebelum diucapkan sudah ada. Ya. Fadlan an yakuna ma'hu, dan apalagi untuk bisa diketahui oleh si orang yang diajak bicara, tidak bisa difahami kandungannya. Iya. Fala yasluh li bayanil mausul, sehingga tidak cocok jumlah insya'iyah untuk menjelaskan isi mausul yang mubham. Wa li hadza imtana'a al-waslu bita'jubiyah. Ya, oleh karena terhalang untuk kita menjadikan jumlah silah dengan jumlah ta'jubiyah. Ja'anilladzi ma ahsanah, datang kepadaku orang yang alangkah indahnya dia. Enggak bisa. Wa in kanat khabariyah, meskipun dia jumlah ta'ajubiyah, ini termasuk khabariyah. Kenapa? Lima fit ta'ajub minal ibham almunafi lil bayan, karena pada bentuk ta'ajub itu ada ibham, ketidakjelasan yang ini menafikan penjelasan yang dibutuhkan untuk menjelaskan mausul yang masih mubham. Fahiya mustatsnatun minal khabariyah, maka jumlah ta'ajubiyah ini meskipun dia khabariyah, tapi dia dikecualikan. Dikecualikan dari jumlah khabariyah yang bisa digunakan untuk apa? Silah. Dikecualikan ini. Semua jumlah-jumlah khabariyah bisa digunakan sebagai apa? Silah. Kecuali itu apa? Jumlah ta'ajubiyah. Apalagi kalau jumlah insya'iyah seperti fil amr. Ja'ani ladzi idribhu. Ja'ani ladzi halqama abuhu. Enggak boleh. Kama annal qasamiyah mustathnatun. Kama annal qasamiyah ta mustathnatun min al-insya. Sebagaimana jumlah sumpah ini dikecualikan dari jumlah insya. Jadi jumlah qasamiyah itu termasuk jumlah insya'iyah, tapi dikecualikan dia. Bisa kita gunakan jumlah apa? Qasamiyah untuk silah. Ya. Fayajuzul waslu biha, maka boleh kita untuk menjadikan jumlah jumlah apa? Qasamiyah sebagai jumlah silah secara mutlak. Contohnya wa inna minkum lamal la yubatti'anna. Wa inna minkum lamal la yubatti'anna. Mana jumlah qasamiyah di sini? La yubatti'anna. I'rabnya inna di sini harfun nasbin wa taukidin. Minkum jar majrur, khabar muqaddam. Lam lam muzahlaqah atau muzahlafah. Man isim mausul mabni ala sukun fi mahalli raf'in apa? Fi mahalli apa? Nasbin ismu inna, ismu inna. Kalau minkum tadi fi mahalli raf'in khabar inna. La yubatti'anna la waqi'ah lil qasam. Lam jatuh sebagai apa? Jawaban waqi'ah li jawabil qasam yang muqaddar. Takdirnya wallahi la yubatti'anna. Ya. Sesungguhnya di antara kalian sungguh demi Allah ada yang berlambat-lambat. Ya. La yubatti'anna. Ya. Mutakhiratan anha. Ah, itu bisa ya kita mendatangkan jumlah qasamiyah sebagai apa? Jumlah silah. Meskipun dia termasuk insya. Kenapa? Karena ini dikecualikan. Ya, sebagaimana pada khabariyah dikecualikan jumlah ta'ajubiyah. Tidak bisa dia jumlah ta'ajubiyah kita jadikan sebagai apa? Silah. Mutaakhirah anha. Ya. Setiap atau semua isim mausul butuh kepada silah yang diakhirkan dari apa? Dari mausulnya. Mutakhiratin anha, yang diakhirkan dari isim-isim mausulnya. Ay'anil mausulat, yakni diakhirkan dari isim-isim mausulnya. Wujuban secara wajib. Tidak boleh kita mendahulukan jumlah silah dari apa? Isim mausulnya. Li'annaha munazzalatun minhu manzilata juz'ihi al-mutakhir. Karena dia. Yaitu apa? Jumlah silah itu didudukan. Ya, pada isim mausul pada kedudukannya bagian yang diakhirkan dari isim mausul. Atau ringkasnya bahwasanya jumlah silah itu adalah merupakan bagian akhir dari isim mausul. Seperti satu bagian akhir dari isim mausul. Ya, satu bagian yang diakhirkan dari isim mausul. Ya. Fala yajuzu taqaddumuha, maka tidak boleh untuk silah ini atau jumlah silah ini mendahului isim mausulnya. Wala syai'un minha 'alaih. Tidak pula satu pun dari bentuk-bentuk jumlah silah, apapun bentuknya. Dari jumlah silah tidak boleh didahulukan dari isim mausulnya. Bisa dipahami ini? Ya, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan atau minta diulang sebelum kita lanjutkan. Ya. Ya, ringkasnya itu. Inna harfu nasbin wa taukidin minkum jar majrur fi mahal raf'in khabarnya inna lamnya muzahlaqah munin man isim mausul mabni ala sukun fi mahal nasbin ismu inna lam waqi'ah li jawabil qasam muqaddar taqdirnya wallahi dan seterusnya. Antum lihat saja di i'rab di maktabah ada di sana i'rab pelajaran buka ya. Kemudian au ila aid atau butuh juga dia kepada wa ila aid dan juga butuh yang namanya mausul kepada aid selain butuh kepada silah yang diakhirkan butuh juga kepada aid wa huwa dhamirun ya'udu min as-silah ila al-mausul yaitu dhamir yang kembali dari silah kepada mausul liyahsul ar-rabtu bainahuma agar dihasilkan ikatan antara jumlah silah dengan isim mausulnya. Wasilatu jumlatun ismiyah au fi'liyah. Maka silah bisa berbentuk jumlah ismiyah ataupun fi'liyah. Au syibhuha ataupun syibhul jumlah. Fi husulil fa'idah. Ataupun yang serupa dengan jumlah. Dalam hal bisa menghasilkan fa'idah. Fal jumlatu syartuha an takuna khabariyatan aw muhtamilatan lis-sidqi wal kadzibi. Maka jumlah syaratnya, jumlah agar bisa menjadi silah bagi si mausul, agar jumlah tersebut khabariyah. Jumlah khabariyah. Bukan berarti mubtada khabar, ya. Yang dimaksud dengan jumlah khabariyah di sini bukan apa? Mubtada khabar, tapi yang dimaksud dengan jumlah khabariyah adalah lawan dari apa? Jumlah insya'iyah. Ya, lawan dari apa? Insya'iyah. Bukan lawan dari mubtada, bukan. Ya. Syaratnya jumlah, ya, yang bisa kita gunakan sebagai silah adalah agar berbentuk khabariyah, bukan insya'iyah. Ai muhtamilah, nah ini makna jumlah khabariyah. Ai muhtamilatun lis-sidqi wal kadzib. Saya hari ini lagi agak keluh lisannya. Ai muhtamilah lis-sidqi wal kadzib, yaitu jumlah yang mengandung makna pembenaran ataupun pendustaan pada dirinya. Min ghairi nadhar ila qailiha, tanpa memandang kepada pembicaranya siapa. Seperti tadi, jaa Muhammadun, di sini bisa kita katakan shadaqta ataupun kadzabta. Ya, shadaqta kalau benar mencocoki waqi', kadzabta kalau dusta. Ya. Ma ay qawlu tarakkab min fi'lin wa fa'lin. Ya, saya ulangi. Silah jumlah bisa berbentuk jumlah ataupun syibul jumlah. Jumlah adalah apa yang tersusun dari fi'lin wa fa'il. Apa yang tersusun dari fi'lin fa'il. Au min fi'lin wa na'ibil fa'il. Ataupun yang tersusun dari fi'il dengan na'ibul fa'ilnya. Nahu, contohnya. Nahu, i'rabnya apa? Nahu, di dhammah, i'rabnya apa? Ya? Nahu, i'rabnya apa di dhammah? Sebagai khabar dari mubtada mahdhuf, takdirnya. Zalika, zalika nahu. Ataupun maf'ul mutlak juga bisa mungkin anhu nahwa. Nahwu jaa allazi qama abuh. Contohnya jaa allazi qama abuh. Telah datang orang yang bapaknya berdiri. I'rabnya jaa fi'lun madhi allazi ismun mausul fi mahalli raf'in fa'il. Qam fi'lun madhi abuhu fa'il wa alamat raf'i al-waw li'annahu min al-asma'is sittah. Wal ha mudhafun ilayhi. Wa jumlatul fi'li wal fa'ili silatul mausul wal 'aidu alha min abuhu. Ya. I'rabnya jaa fil madhi alladhi si mausul pada mahalnya rafa' sebagai fa'il, qama fil madhi abuhu fa'il, tanda rafa'nya wawu sebagai li'annahu min al-asma'il sittah, karena dia termasuk isim-isim yang enam. Wal ha sedangkan haknya abuhu, haknya mudhafun ilaih. Jumlah fi'il dan fa'il adalah jumlah silatul mausul. 'Aidnya yang mengikat antara jumlah silah dengan isim mausulnya adalah ha yang ada pada abuhu. Wa qawluhu ta'ala alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Waqad marra i'rabuh, telah lewat i'rabnya fi awwali al-mausulat, pada pembahasan awal-awal isim mausul. Haitsu sabaqa tamtsil bihi lil mudzakkar lil mufrad al mudzakkar, di mana telah lewat. Ya. Contoh dengan ayat ini ketika mencontohkan isim mufrad untuk mudzakkar. Ya. Wa'adahu huna litamtsil bil jumlah al-murakkabah, dan beliau mengulang di sini untuk mencontohkan jumlah yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Jumlah silah yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Aw ma tarakkab, atau jumlah juga adalah apa yang tersusun dari mubtada dan khabar, bukan hanya yang tersusun dari fi'il dan fa'il, atau fi'il dan naibul fa'il juga yang tersusun dari mubtada dan khabar. Aw min mubtada wasadin masadda al-khabar. Atau juga yang tersusun dari mubtada dan apa yang dia menutupi tempatnya khobar. Kalau jumlah mubtada khobar jelas ya. Seperti ja'alladzi abu qa'imun. Datang orang yang bapaknya berdiri. Abu mubtada, qa'imun khobar. Kalau yang kedua, apa contohnya? Tersusun dari mubtada dan apa yang menduduki kedudukannya khobar. Dia bukan khobar, tapi menutupi posisi khobar. Apa contohnya? Ja'alladzi maqama abuhu. Ja'alladzi maqama abuhuma. Boleh. Ataupun maqama abuhu. Ja'alladzi maqama abuhu. I'rabnya ja'a fi'il madhi mabni al-fath. Alladzi apa? Isim mausul mabni ala sukun fi mahall rafin fa'il. Ma harfu nafyin. Ja'alladzi, bukan koma, fan keliru. Ja'alladzi ma qa'imun abuh. Sya'alladhi ma qa'imun abuhu. Ya, ma harf apa? Nasyin. Qa'imun mubtada. Di sini dibolehkan dalam bentuk nakirah karena didahului oleh ma. Nafiyah. Ya. Sya'alladhi ma qa'imun abuhu, datang kepadaku orang yang bapaknya tidak berdiri. Ya. Ya, apakah gelelengan atau duduk? Ya. Di sini ja'a fil madhi alladhi isim mausul fa'il, ma harfu nafyin, qa'imun mubtada marfu'un bil ibtida' wa alamatu rafi' ad-dhammah adh-dhamma al-akhir, abuhu fa'il dari qa'im tapi sadda masadda khabar qa'im. Jadi abu di situ sebagai apa? Fa'il yang menutupi posisi khabar bagi qa'im, menempati khabarnya qa'im. Dipahami? Ja'al ladzi ma qa'imun abuhu. Di sini beliau enggak mencontohkannya ya. Ya. Itu juga sama, bisa. Iya, mubtada khabar atau mubtada dengan yang menutupi posisi khabar. Iya, seperti pada contoh tadi, ja'al ja'a alladzi ma qa'imun abuhu. Contohnya yang tersusun silahnya dari mubtada khabar adalah ja'al ladzi abuhu qa'im. Datang orang yang bapaknya sedang berdiri. Fa jumlatu abuhu qa'im, maka jumlah abuhu qa'im mubtada adalah abu mubtada wa khabar, adalah mubtada khabar, silatul mausul sebagai sila mausul, wal aidu alha, sedangkan aidnya adalah ha abuhu. Ya. Ya. Nanti ada tempat-tempat di mana di situ dibuang aidnya, atau dibahasnya di sini. Wa qauluhu ta'ala, dan contoh yang lain adalah firman Allah Ta'ala, alladhihum fihi mukhtalifun, alladhihum fihi mukhtalifun. Wa i'rabuhu, i'rabnya alladhi isim mausul fi mahalir jar sifatun lin naba. I'rabnya alladhi adalah isim mausul pada mahalnya jar sebagai sifat dari an naba. Amma yatasa'alun anin naba al-azim. Jadi alladhi adalah sifat bagi an naba al-azim. Min qawli ta'ala amma yatasa'alun anin naba al-azim. Wahum, sedangkan hum fihi mukhtalifun, hum bamir munfasil fi mahalir rafin mubtada. Fihi jar majrur muta'alik bima ba'dah, jar majrur terkait dengan yang setelahnya, yaitu mukhtalifun. Ya, mukhtalifun khabar al-mubtada wa alamatu rafi' al-waw niyaba 'an ad-dhamma li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Wa mukhtalifun, dan mukhtalifun ismu fa'il, isim fa'il. Ismun fa'ilun. Ya'malu 'amal al-fi'l, yang beramal seperti amalannya fi'il. Yarfa'u al-fa'il, yang merafa'kan fa'il dan menasabkan maf'ulnya. Wa fa'iluhu mustatirun fihi jawazan, dan fa'ilnya mustatir padanya. Jawazan takdirnya hum. Ya. Sampai di sini ada Syekh. Ya. Silakan. Yang mana? Ja allazi abu qa'imun wa ma qa'imun. Iya. Ja allazi ma qa'imun abuhu, ja'a fil madhi allazi si mausul ma harfu nafi qa'imun mubtada abuhu fa'il sadda masadal khabar. Ya, cepatnya kayak gitu. Udah benar? Ini tinggal lagi apa? Ditulis, cuma pengen memastikan benar enggak gitu yang ditulis gitu ya. Yang lain? Nyantai tapi serius lah. Ya. Abdan gimana Dan? Paham Dan? Ya. Paham? Coba saya kepengen ada yang enggak paham. Ayo. Nanya. Arwan. Ya. Kemudian wa syibhul jumlah salah satu asya'a. Kemudian syibhul jumlah ada tiga macam. Ahaduha adh-dharf, yang pertama dharf al-makani, dharf makan. Wa syartu wuqu'ihi silatan an yakuna tamman. Syarat jatuhnya dharf sebagai silah atau terjadinya dharf sebagai silah agar dhorf itu tam, sempurna, memberikan faedah. Itu tam. Bi'an yufham bimujarodi zikrih. Ya. Dengan, ya, bi'an yufham, dengan bisa difahami. Bimujarodi zikrih, dengan sekadar disebutkan. Ma yata'allak huwabih. Ya. Apa yang dia terkait dengannya. Jadi dengan disebutkan, dhorof ini sudah difahami, dia itu terkait dengan apa? Seperti ja'alladhi indak. Sudah kita fahami, indak itu terkait dengan apa? Istaqarra. gitu kan, sudah dipahami. Dengan kita sebutkan ja'al ladzi indak sudah cukup. Ta'aluknya sudah dipahami, yaitu istaqarra gitu. Yaitu bisa dipahami dengan sekadar disebutkan bi mujarradi dzikrihi. Yufham apa di sini? Ma yuta'ma yata'allaq huwa bi. Di sini ma sebagai naibul fa'il dari ifham. Jadi dhorf yang tam adalah dhorf yang bisa dipahami muta'allaqnya dengan sekadar disebutkan dhorf itu. Seperti pada contoh ja'ani ladzi indak, di sini muta'allaqnya mana? Istaqarra. Kalau indak ya muta'alliq namanya. Jadi ada muta'alliq, ada muta'allaq. Kalau muta'alliq ya dhorf jar majrur. Muta'allaq itu fi'il biasanya atau isim fa'il yang bermakna atau yang mengandung makna fi'il atau isim maf'ul dan yang lainnya. Nah, jadi muta'allaqnya dhorf ini sudah bisa difahami sekedar menyebutkan dhorfnya. Itu yang apa? Tam. Seperti ja'a ladzi indak. Ya. Ja'ani ladzi amamak dan seterusnya. Ya. Nahu contohnya ja'ani alladzi indak. Wa i'rabuhu ja'a fi'lul madh alladzi ismun mausul fi mahalli rafa' fa'il 'inda dhorfu makan. Wa huwa mansub 'alamatu nasbihi fathu akhirih. Wa huwa mudhaf al kaf dhamir muttasil fi mahalli jar bil idhafah. Wa dhorfu wa ma udhifa ilayhi shibhu jumlatin. Dan dhorf itu apa? 'Inda. Dengan apa yang disandarkan kepadanya yaitu kaf adalah syibu jumlah silatul mausul la mahala laha minal i'rab. Wal a'id al-dhamir al-mustaqir. Sedangkan a'idnya adalah dhamir yang ada. Wa taqdir. Ya, dhamir al-mustaqir yang ada padanya. Taqdirnya ja'alladhi istaqarra indak. Ya, huwa. Dan yang ditakdirkan seperti yang akan dijelaskan nanti. Harus fi'il. Enggak boleh isim ataupun sifat. Ja'alladhi mustaqir. Ini enggak boleh pada pembahasan apa? Silah. Pokoknya pada pembahasan silah dan juga qasam enggak boleh yang mahdzuf kecuali fi'il. Bukan sifat. Istaqarra bukan mustaqir. Khusus pada pembahasan apa? Silah, jumlah silah dan qasam juga. Wa qauluhu ta'ala dan contoh yang lain adalah firman Allah Ta'ala ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Wa ya'rabuhuma ismun mausul. Bima'na alladhi dengan makna alladhi fi mahalli rafa' pada mahalnya rafa' mubtada'un sebagai mubtadanya. Inda dhorf makan wa alamatu nasbi fathu akhirih. Wal kaf dhamirun muttasil fi mahalli jar bil idhafah. Wal mim alamatul jam' wa dhorf wa mudhifa ilayhi dhorf dan apa yang disandarkan kepadanya indakum itu adalah syibhu jumlah. Sila mausul wal a'id a'idnya adalah dhamir al mustaqir. Ya, dhamir yang ada padanya takdirnya huwa. Yanfad fi'lul madh fi'lul mudhari' marfu' li tajarrud 'an an-nasib wal jazm wa 'alamatu rafi dhamm akhirih wa fa'ilun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Ya, wa jumlatul fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khabar wa ma ismul mawsul mubtada wa 'indallah dharf wa mudhafun ilayh. Ya, silah mawsul wal 'aid ad-dhamir al mustaqir taqdiruhu huwa wa baq khabar ma khabaruma huwa ba khabaruma wa huwa marfu' alamatu rafi dhammatun muqaddaratun ala al-ya al-mahdhufa al-mu'awwad 'anha at-tanwin mana min dhuhuriha al-istithqa li'annahu ismun manqus. Di sini ada dua isim mausul ya, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Ya, tidak perlu terjemahan ini ya, i'rab sih tinggal dibaca aja ya. Wa ma indallahi baq. Baqin. Di sini baq. Asalnya apa? Al-baqi. Iya. Kita baca enggak apa-apa. Iya. Yang kedua, ma yang kedua kita baca. Iya. Ma yang kedua itu ma indallahi baq, ma ismul mausul, ma ismul mausul mubtada. Wa indallah sedangkan indallah dhorf dan mudhaf ilaih. Iya. Silah mausul sebagai silah mausul. Wal a'id sedangkan a'idnya adalah dhamir mustaqir takdiruhu huwa. Wa baq sedangkan baq khabar dari ma marfu' tanda rafa'nya dhammah muqaddarah 'ala al-ya al-mahdhufah. Ya. Tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah 'ala al-ya yang dibuang. Al-mu'awwad 'anha at-tanwin yang diganti dengan tanwin. Berarti tanwinnya apa? Tanwinnya apa di sini berarti? Betul enggak tanwinnya pada baqin? Bukan. Keliru. Bukan tanwin iwab. Yang benar pada contoh makin adalah tanwin apa? Tanwin tamkin. Yang bisa membuktikannya adalah ketika mansubnya. Di situ berkumpul antara apa? Ya dengan tanwin. Ya. Bakian. Seandainya dikatakan bahwasanya di situ tanwinnya adalah ganti dari ya, maka tidak mungkin di situ berkumpul antara badal dengan mubdal minhu. Iya kan? Sehingga enggak perlu disebutkan al-mu'awad. Wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah 'ala al-ya al-mahdhufah liltiqa'i sakinain, gitu aja, ya kan? Karena pertemuan dua sukun yang sudah kita lewatkan, sukunnya ada pada tanwin dan sukunnya ada pada ya. Iya. Mana min dhuhriha al-istithqal, dan yang menghalangi munculnya harokat tersebut adalah istithqal, li'annahu ismun manqus. Iya. Wa kharaja bi dzarf al-makani adz-dzarf az-zamani, telah disebutkan bahwasanya yang bisa digunakan sebagai apa? Silah dari dzarf adalah dzarf al-makani. Maka keluar dari dzarf al-makani adalah adz-dzarf az-zamani, keluar darinya dzarf zaman. Keterangan waktu. Contohnya jaa alladzi al-yauma, datang orang yang hari ini. Boleh enggak? Tidak boleh. Fala yasluh ja'luhu silatan li'adami husuli al-fa'idah bih. Tidak boleh dijadikan ya dzarf zaman ini sebagai silah karena tidak menghasilkan faedah dengannya. Dan dengan ucapan beliau at-tam, dzarf zaman yang tam, keluar darinya adz-dzarf an-naqis, dzarf yang tidak tam tapi naqis. Wa huwa alladzi la yakunu fil wasli bihi faedah. Apa itu dzarf yang naqis? Dzarf yang naqis adalah dzarf yang apabila kita jadikan silah dengannya itu tidak ada faedahnya. Dzarf yang kalau kita jadikan dia sebagai silah tidak ada faedahnya. Contohnya ja'alladzi makanan. Ja'alladzi makanan. Ya. Datang orang yang tempat. Maksudnya menempati satu tempat. Enggak boleh itu. Ay yaskunu makanan. Makanan maksudnya yaskunu makanan. Fala yasi'al waslu bih. Tidak boleh kita menjadikan silah darinya. Li'annahu la yafham bi mujarradi dzikrihi ma yata'allaq bih. Bimujarradi dzikrihi ma yata'allaq bih. Karena tidak bisa difahami dengan sekadar menyebutkan dzarf tadi muta'allaqnya, tidak bisa difahami apa muta'allaqnya. Iya. Berbeda dengan indak, sudah tahu istaqarra. Kalau ini istaqarra enggak bisa. Mansub dia. Iya. Karena tidak bisa difahami dengan sekadar menyebutkan dzarf tadi seperti makanan ma yata'allaq bih. Apa yang dzarf ini berkaitan dengannya apa gitu. Enggak diketahui. Muta'alaknya apa? Berbeda dengan indak. Tanya semisalnya. Amamak. Itu muta'alaknya jelas. Istaqarra. Kalau di sini makanan apa muta'alaknya? Enggak diketahui. Kecuali kalau disebutkan. Yaskunu makanan misalkan. Ada syar? Kalau enggak ada pertanyaan, selama masih ada waktu dibaca terus. Jadi kalau tanwin tamkin adalah tanwin yang menunjukkan kekokohan isim tersebut. Ya. Kalau tanwin iwad adalah tanwin yang didatangkan untuk menggantikan. Kadang menggantikan satu huruf. Ada tanwin yang menggantikan apa? Satu kalimat. Ada tanwin yang menggantikan apa? Satu jumlah. Apa contohnya tanwin yang menggantikan satu jumlah? Iya. Tanwin yang masuk pada idh. Kita tahu idh itu adalah dzarf mabni ya. Kemasukan tanwin. Ya, tanwinnya disebut tanwin iwad. Dan iwadnya anil jumlah. Yauma izin. Tuhadditsu akhbaroha. Yauma izin. Di sini tanwin menggantikan jumlah sebelumnya. Yauma iz zulzilatil ard. Gitu ya. Dan seterusnya. Ada juga di sana tanwin yang menggantikan dari kalimat. Seperti tanwin yang masuk kepada kullun dan ba'dun. Ya. Seperti dalam firman Allah SWT. Kullun ilayna roji'un. Kulu insanin. Makanya boleh dijadikan di sini kulu sebagai mubtada. Padahal dia nakiro. Kenapa? Karena sudah dikhususkan dengan apa? Mudhaf. Yang mudhaf itu digantikan dengan tanwin. Kulun. Maksudnya kulu insanin. Yaitu tanwin iwatan al-kalimah. Ada juga di sana tanwin yang menggantikan dari apa? Huruf. Seperti pada kata apa? Jawari. Ghawashi. Apa contohnya ghawashi? Lahum min jahannama mihadu wa min fauqihim ghawashi. Lahum min jahannama mihadun wa min fauqihim ghawashi. Ghawashin. Ghawashin kan? Bukan washin kan? Ghawashin. Di sini tanwin didatangkan untuk menggantikan ya. Nih, yang dibuang. Aslinya rawashi. Rawashi. Rawashiyah jamaknya apa? Rawashi. Jamak rawashi. Rawashiyah jamaknya rawashi. Di atas wazan apa? Di atas siro apa? Siro mutal jumu, iya kan? Tahu enggak? Siro mutal jumu. Siro mutal jumu bisa ditanwin enggak? Maka dengan ini kita tahu bahwasanya tanwin di sini bukan tanwin tamkin, tapi tanwin sebagai ganti dari ya saja. Kenapa? Karena siro mutal jumu tidak bisa ditanwin. Kalau mansub tidak ada tanwinnya. Rawashiya. Itu. Jawariya. Ini yang menunjukkan bahwasanya tanwin yang ada pada rawashi dan apa? Yang ada pada jawari adalah tanwin apa? Iwab. Apa? Tam iwab. Betul iwab, ya iwab. Dari huruf ya yang dibuang. Beda. Iya, beda. Kalau bakin tanwinnya tanwin apa? Tanwin tamkin yang menunjukkan kekokohan isim yang ada atau yang ada tanwin ini. Ya, bakin asalnya apa bakin? Bakin. Bakin. Bakin. Nah, itu sih. Di situ ada pertemuan dan sukun kan? Sukunnya ada pada ya, bakin. Sukun kan ya kan? Nunnya juga sukun, tanwin kan sukun. Apa definisi tanwin? Sukun. Iya kan? Nun sakinah yang mengiringi akhir satu kata. Tapi hanya pada pengucapan, tidak pada penulisannya. Jelas dia sukun. Di situ ada pertemuan dan sukun, ya kan? Sukun yang ada pada ya, bakin. Dan sukun yang ada pada nun. Karena ada pertemuan dan sukun, maka dibuanglah. Apanya? Ya-nya. Jadi baki. Berpindah tanwinnya tadi kepada kof. Jadi bakin. Tadi baki, karena dibuang ya-nya, maka tanwinnya menempel pada kof. Huruf kof. Bakin. Dari baki jadi bakin. Jadi dibuang kenapa iltiqa'u sakinah ini? Bukan menggantikan. Tanwin itu dari apa? Ya yang dibuang. Bukan. Ya. Asalnya bakin. Ya. Bukan bakiyun. Ya bakiyun juga. Kalau bakiyun bagaimana? Baki. Yu-yu-nya berarti ya-nya diharokat ya. Bakiyun. Ini bukan. Bakin asalnya. Bukan bakiyun. Bakin. Ada pertemuan ada sukun kan. Sukunnya ada pada ya dan tanwin. Ya. Ya. Yang semisal ini juga. Apa? Qadin. Ya qadin. Asalnya qadin. Gitu. Qadin. Ya. Dibuang. Ya-nya karena ada pertemuan dan sukun jadi qadin. Ya. Itu aslinya. Yang lain? Apa? Dhamir mustatir, ya dhamir yang tersembunyi. Lawannya apa? Mustaqir. Dhamir yang ada maksudnya. Iya, mustaqir istaqala istaqir. Dhamir yang ada pada kata istaqarra. Iya. Istaqarra itu ada dhamir kan? Seperti ja'alladhi indak. Di situ ada dhamir. Yang menetap. Iya, pada fi'il yang dibuang. Aslinya kalau ditambahkan ja'alladhi istaqarra kan huwa di situ. Iya. Indak. Iya. Dhamir yang ada pada jumlah tersebut silah. Yang ditakdirkan. Ya. Yang lain? Apa? Ya sudah. Ini seperti itu semua kondisinya. Ya, pokoknya kalau ada jumlah silah. Bentuknya. Apa? Syibul jumlah. Kalau ada silah bentuknya syibul jumlah. Maka mesti. Di situ. Aidnya apa? Dhamir. Ya. Yang mustaqir di situ. Yang dibuang bersama fiilnya. Takdirnya apa? Istaqarra huwa istaqarra. Sya'anil ladzi indak istaqarra. Ada huwa di situ kan? Pada istaqarra itu ada apa? Dhamir huwa. Yang itu menjadi apa? Rabit. Yang mengikat antara jumlah tadi, jumlah syibul jumlah tadi dengan silahnya. Ya. Hah? Ja'aladzina. Ya apa berarti? Iya, disesuaikan. Disesuaikan. Ya. Nanti akan dijelaskan. Kenapa di situ yang ditakdirkan harus fi'il. Bukan apa? Sifat. Ya. Bukan mustaqir. Meskipun pada tempat lain kan bisa. Iya kan? Tapi dalam sila ini tidak bisa. Yang lain? InsyaAllah nanti pembahasan yang berikutnya tentang al-jar wal-majrur dari macam. Yang kedua dari apa? Jumlah silah. Kita tunda untuk kesempatan berikutnya. Ya, silakan dikumpulkan ya tugas yang kemarin. Masih ada? Iya. Jadi kenapa tidak bisa jumlah insyaiyah ya dijadikan sebagai silah? Karena kandungan dari jumlah insyaiyah tidak diketahui kecuali dengan mendatang sighahnya. Iya. Setelah didatang sighahnya baru diketahui maknanya ibrib baru. Tapi kalau jumlah khabariyah sebelum kita datangkan jumlah ini kandungannya sudah ada terjadi. Seperti ja'anil ladzi mata abuh, sebelum kita katakan ya sudah terjadi belum kematian. Sudah diketahui kan sebelum diucapkan kalimat ini. Hah? Ya itu jumlahnya sighahnya tadi jumlahnya jumlah insyaiyah. Ya. Bentuknya ya bentuk-bentuk insyaiyah kan banyak. Ada fil amr, ada istifham dan yang lainnya. Setelah didatangkan baru ya difahami kandungannya. Adapun jumlah khabar ya sebelum didatangkan khitabnya sudah difahami. Ya. Sudah ada kejadiannya. Ya, terjadi. Ya. Masih apa? Iya. Wuku sebagai naibul fa'il dari ma'luman wuku'uhu. Iya. Naibul fa'il ya'mal amal fi'il. Yarfa'u naibul. Yarfa'u naibal fi'il. Wa insibul khabar ah. Wa insibu al maf'ul. Yang lain? Mana? Siapa paham? Atau sulit? Ya. Cukup sampai di sini. Allah alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.